Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ikhwanul din, kaum muslimin rahimakumullah. Jika pada pertemuan pertama tadi telah disampaikan beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berhubungan dengan wajibnya memberikan ketaatan dan sikap mendengar kepada pemerintah selama tidak menyuruh kepada kemaksiatan, maka pada kesempatan ini kita akan sampaikan beberapa nukilan dari para a'immah, mulai dari para sahabat dan seterusnya tentang hal yang sama. Namun sebelum itu ada perkara yang ingin saya ingatkan, bahwa tidak bolehnya taat kepada pemerintah yang menyuruh kepada kemaksiatan terhadap Allah Azza wa Jal ini tidaklah berarti tidak ada ketaatan secara total terhadap pemerintah tersebut. Ya. Karena yang memahami seperti ini hanyalah kaum Khawarij. Menurut orang-orang Khawarij, ketika pemerintah menyuruh untuk melakukan sesuatu yang mengandung unsur kemaksiatan kepada Allah, maka ini berarti tidak boleh memberikan ketaatan kepadanya secara total. Secara menyeluruh dalam hal apapun. Ini pemahaman yang keliru. Ya. Islam tidak seperti ini mengajarkan kepada kita. Jadi kita tidak taatnya itu hanya khusus terkait perintah yang mengandung kemaksiatannya saja. Adapun perintah-perintah lainnya, maka ada kewajiban bagi kita untuk mentaatinya. Ya. Ini perkara yang penting. Kenapa orang-orang Khawarij memahami seperti yang disampaikan tadi? Jawabannya adalah karena menurut mereka pemerintah itu adalah sosok yang harus bersih, sempurna. Di awal juga sudah saya singgung. Tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Harus adil, harus soleh. Padahal gak ada pemerintah yang seperti ini pada kenyataannya. Karena walau bagaimanapun sekali lagi pemerintah itu manusia, tidak lepas dari yang namanya kesalahan dan khilaf. Akhwatul fiddin kaum muslimin rahimakumullah. Di antara yang terriwayatkan dari para sahabat ridwanullah alaihi majma'in sehubungan dengan kewajiban taat dan mendengar kepada pemerintah adalah apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir Al-Tabari rahimahullahu taala dalam tafsirnya. Beliau menyebutkan dengan sanadnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, qala haqqun 'alal imam an yahkuma bima anzalallah wa an yuaddi al-amanah. فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَحَقٌ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا وَيُجِيبُوهُ إِذَا دَعَى. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, hak atas seorang pemimpin untuk menegakkan hukum sesuai dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dan menyampaikan amanat dengan baik. Ya. Menyampaikan amanat dengan baik. semua tugas, semua kewajiban pemerintah apabila ditunaikan dengan baik, maka pahalanya sangat besar. Pahalanya sangat sangat besar dan keutamaannya sangat luar biasa. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya menyebutkan bahwa 7 golongan, ya kan? 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang paling pertama disebutkan adalah imamun adilun, imam yang adil, pemimpin yang adil, pemerintah yang baik, yang melaksanakan tugas-tugasnya dengan sempurna. Jadi pihak pemerintah itu sebenarnya akan mendapatkan pahala yang besar ketika mereka betul-betul menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pemerintah. Maka kata sahabat Ali bin Abi Thalib, hak atas seorang imam, seorang pemimpin menetapkan hukum sesuai dengan apa yang Allah turunkan, maksudnya sesuai dengan syariat Allah, tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan syariat Allah, dan menunaikan amanat dengan baik. Ya. Fa idza fa'ala dzalika fa haqqun 'alan nas an yasma'u lahu wa yuti'u. Jika seorang pemimpin atau pemerintah dalam hal ini melakukan hal itu, maka sudah menjadi hak atas seluruh manusia yang dalam hal ini posisinya sebagai rakyat untuk mendengar dan menaatinya. Wa yujibuhu idza da'a. Dan menyambut seruannya ketika pemimpin tersebut menyeru atau memanggil. Kemudian dalam riwayat lain, beliau sahabat Ali bin Abi Thalib juga mengatakan, innan nasa la yuslihuhum illa imamun barun aw fajirun. Sungguhnya manusia tidak akan ada yang dapat membuat keadaannya baik kecuali imam, kecuali pemimpin, kecuali pemerintah yang berada di tengah-tengah mereka. Barun aw fajirun, pemerintah yang baik, pemimpin yang baik, atau pemimpin yang jahat, ya, atau pemimpin yang jahat. Di kesempatan awal tadi sudah kita sampaikan bahwa kebutuhan, ya, manusia atau dalam hal ini rakyat terhadap keberadaan pemerintah itu seperti kebutuhan jasad terhadap kepala, sangat vital, sangat penting. Sehingga bagaimanapun keadaan pemimpin atau pemerintah itu, ya, tetap harus dipertahankan, tetap harus dihormati, tetap harus dijaga, tetap harus ditaati, tetap harus didengar perintah-perintahnya selama tidak melanggar syariat Allah. La yazalun nasu bi khairin ma adzamu as-sultan. Dikatakan dalam sebuah asar bahwa manusia akan tetap baik keadaannya selama mereka menghormati yang menjadi pemerintahnya, yang menjadi pemimpinnya. Ketika manusia sudah enggan untuk memberikan penghormatan dan menempatkan mereka pemerintah pada tempatnya yang sesuai, maka akan terjadi kerusuhan. Sejarah telah membuktikan akan hal itu. Karenanya mengapa para sahabat tetap bertahan meskipun mendengar dari kalangan para umara yang ada di saat itu melakukan kejahatan. Ya, karena sekali lagi demi terciptanya kemaslahatan, para sahabat bersabar, tetap bertahan, tidak melakukan pemberontakan. Nah, kemudian disebutkan riwayat lain dari sahabat Abdullah bin Umar dalam Sahih Muslim. Jaa ila Abdullah anna Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma jaa ila Abdullah ibn Muti' lamma kharaja ala Yazid ibn Muawiyah munkiran alaihi khurujuhu an ta'atil khalifah. Falamma ja'ahu qala Abdullah bin Muti' itrahu li Abi Abdurrahman wisadatan. Faqala inni lam atika li ajlis. Ataituka li uhaddithaka hadisan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man khala'a yadan min ta'atin laqiya Allah يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. Disebutkan bahwa sahabat Abdullah bin Umar menemui Abdullah bin Muti' ketika Abdullah bin Muti' ini hendak melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Yazid bin Muawiyah. Tujuan kedatangan Abdullah ibn Umar kepadanya adalah dalam rangka mengingkari apa yang dilakukannya berupa pemberontakan dan keluar dari ketaatan terhadap khalifah yaitu Yazid bin Muawiyah. Ketika Abdullah bin Umar sampai di tempat Abdullah bin Muti', maka berkatalah Abdullah bin Muti' kepada pengikutnya, "Iqrahu li Abi Abdurrahman wisadatan," hamparkan tikar, karpet, bantal ya, untuk Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar, dalam rangka menghormatinya supaya duduk di atas tikar, karpet atau bantal tersebut. Faqala, namun sahabat Abdullah bin Umar berkata, "Inni lam atika li ajlis." Aku datang ke sini, aku datang kemari bukan untuk duduk. Ya. Akan tetapi aku datang kepadamu dalam rangka menyampaikan sebuah hadis yang benar-benar telah aku dengar dari Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah mengatakan, man khala ayadan min ta'atin, siapa yang melepaskan ketaatan dari seorang pemimpin atau pemerintah, laqiyallaha yaumal qiyamah la hujjatalah, maka dia akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan tidak punya hujah, dalam keadaan tidak punya alasan ya. Kemudian waman mata laisa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyatan, siapa yang mati dalam keadaan di lehernya tidak ada bai'ah terhadap imam, tidak ada janji setia terhadap imam, tidak menampakkan sikap mendengar dan taat terhadap imam, pemimpin, pemerintah, mata mitatan jahiliyah. Maka dia akan mati dalam keadaan mati jahiliyah. Ya. Seperti matinya kaum jahiliyah. Ini bisa kita perhatikan ya. Bagaimana mauqif sahabat Abdullah bin Umar yang sejalan lurus dengan arahan dan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, untuk tetap taat dan mendengar, tidak melepaskan ketaatan terhadap pemimpin, terhadap imam, sekalipun pemimpin atau pemerintah tersebut adalah pemimpin dan pemerintah yang fajir, yang jahat, atau yang nampak darinya berbagai macam kemungkaran, atau yang nampak padanya berbagai macam keboliman, seperti Yazid bin Muawiyah, ya. Seperti Yazid bin Muawiyah. Dan sahabat Abdullah bin Umar adalah salah seorang sahabat yang sangat dikenal kuat berpegang teguh kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Sahabat Abdullah bin Umar merasa bertanggung jawab ya. Merasa punya tugas untuk mengingatkan Abdullah bin Muti agar jangan melakukan pemberontakan dalam keadaan, sekali lagi ya, khalifah atau imam atau pemerintah yang akan diberontaknya itu Yazid bin Muawiyah melakukan berbagai macam keboliman dan kemungkaran. Ya. Selanjutnya ikhwanul fiddin, kaum muslimin rahimakumullah, di kalangan sahabat yang menjumpai beberapa umara, khalifah, imam, pemimpin atau pemerintah yang melakukan kezaliman itu bukan hanya sahabat Abdullah bin Umar saja, akan tetapi sahabat Anas bin Malik, sahabat Ibnu Mas'ud, sahabat Khudzaifah bin Yaman, dan sejumlah sahabat lainnya. Mereka menjumpai umara yang menampakkan kezaliman, melakukan tindakan-tindakan yang mungkar. Tetapi meski demikian, mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in tetap bersabar, ya, menjalankan petuah dan nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tetap mendengar dan taat. Ya. Bahkan wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Dalam riwayat lain ada tambahannya, meskipun punggungmu dipukul, hartamu dirampas, tetap tampakkan sikap taat dan mendengar. Selanjutnya disebutkan di sini nukilan dari seorang tabi'in yang mulia, Imam Al-Hasan Basri rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, al-umara'u yaluna min umurina khamsah. Para pemimpin atau jajaran umara, mereka mengatur lima perkara yang termasuk urusan kita, urusan rakyat, yaitu tentang pelaksanaan sholat Jumat, kemudian sholat jamaah, tentang penunaian sholat Id, penjagaan perbatasan, ya, hudud, tentang hal yang berkaitan dengan hukuman. Kemudian beliau mengatakan, wallah ma yastaqimud din illa bihim wa in jaru wa zalamu. Demi Allah, agama tidak akan tegak kecuali dengan keberadaan para umara, dengan keberadaan para pemimpin, pemerintah, walaupun mereka dalam keadaan jahat dan melakukan tindakan zalim. Wallah lama yuslihu Allahu bihim akthar mimma yufsidun. Demi Allah, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, ya, apa yang akan Allah subhanahu wa ta'ala perbaiki dari keadaan dengan keberadaan pemerintah itu jauh lebih banyak, jauh lebih besar dibandingkan dengan kerusakan yang terjadi. Ya. Jadi intinya, keberadaan pemerintah, ya, keberadaan umara itu akan melahirkan berbagai macam kemaslahatan dan kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki keadaan ummah, keadaan manusia, ketika mereka menampakkan sikap taat dan mendengar terhadap pemimpinnya. Qala wa qala Abu al-Harith al-Ta'ik, sa'altu Aba Abdullah fi amrin kana hadatha di Baghdad wa hamma qawmun bil khuruj. Abu al-Harith al-Ta'ik berkata, saya pernah bertanya kepada Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal tentang satu perkara yang pernah terjadi di kota Baghdad, di mana penduduk kota tersebut berkeinginan untuk melakukan pemberontakan. Ini terkait dengan fitnah khalqul Quran, ya. Di mana Khalifatul Wahid pada saat itu, ya, menegaskan kepada rakyatnya untuk mengatakan Quran adalah makhluk. Pernyataan ini kemudian memicu sebagian orang untuk melakukan pemberontakan terhadap khalifah tersebut. Di antaranya adalah penduduk Baghdad. Penduduk Baghdad. Kemudian Abu Harith Ath-Thaiq berkata, "Ya Aba Abdullah, ma taqulu fil khuruj ma'a haula?" Wahai Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, bagaimana pendapatmu dengan pemberontakan yang dilakukan oleh mereka? Dan bagaimana pendapatmu kalau seandainya ikut memberontak bersama dengan mereka? Fa'ankara dzalika 'alaihim. Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal mengingkari mereka. Ya. Tidak menyetujui apa yang akan mereka lakukan berupa pemberontakan. Imam Ahmad mengatakan, subhanallah, maha suci Allah, ad-dima. Ini persoalan menyangkut darah. Ini persoalan menyangkut darah. La ara dzalika wala amuru bihi. Aku tidak sependapat dengan mereka, ya, untuk melakukan pemberontakan. Aku pun tidak menyuruh mereka untuk melakukan hal itu. As-sabru ala ma nahnu fihi khair. Bersabar dalam keadaan kita seperti ini itu jauh lebih baik. Minal fitnati, dari terjadinya fitnah. Yusfiku fiha dima, yang akan dikocorkan di dalamnya darah atau ditumpahkan di dalamnya darah. Yustabahu fiha al-amwal, dan akan dirampas di dalamnya harta. Wayuntahat fiha al-maharim, dan akan dilanggar di dalamnya kehormatan. Ya. Ini jawaban Imam Ahmad rahimahullahu taala terkait dengan keinginan sebagian orang penduduk Baghdad untuk melakukan pemberontakan kepada Khalifatul Wahid yang menyatakan Quran adalah makhluk. Ternyata Imam Ahmad rahimahullah tidak menyetujuinya. Imam Ahmad rahimahullah tidak mendukung mereka. Ya. Imam Ahmad rahimahullah menegaskan bahwa apa yang akan mereka lakukan itu sebuah kesalahan besar. Akan terjadi fitnah yang besar, yaitu tumpahnya darah, dirampasnya harta, dan dilanggarnya kehormatan. Ama alim kama kana nasihi yakni ayyam al-fitnah. Kemudian kata Imam Ahmad kepada Abu Harith Ath-Thaiq, bukankah engkau tahu bagaimana keadaan manusia di hari-hari banyak fitnah? Qultu wan nasu al-yawm alaysu hum fi fitnatin ya Aba Abdullah? Kemudian Abu Harith Ath-Thaiq menjawab, manusia pada hari ini bukankah mereka berada dalam fitnah wahai Abu Abdullah? Qala wa in kan fa inna ma hiya fitnatun khafah. Kata Imam Ahmad, ya, Abu Abdullah, meskipun demikian, fa inna ma hiya fitnatun khafah, maka sesungguhnya fitnah yang menimpa manusia adalah fitnah yang khusus. Fa idza waqa'a sayfu ammatil fitnah, akan tetapi kalau fitnah itu berhubungan dengan pedang, berhubungan dengan senjata, berhubungan dengan pemberontakan, ammatil fitnah, maka fitnah itu akan semakin meluas, semakin melebar. Memang manusia ini sekarang hidup, ya, dalam keadaan banyak fitnah, dikelilingi oleh berbagai macam fitnah. Tetapi itu fitnah yang sifatnya khusus, ya. Fitnah yang sifatnya khusus bisa fitnah dunia, fitnah harta benda, ya. Namun kalau fitnah itu berhubungan dengan pertumpahan darah, pemberontakan, maka ini fitnah yang akan meluas, fitnah yang melebar, fitnah yang akan melibatkan banyak orang. Kalau terkait fitnah harta, mungkin sebagian orang yang terkena, ya. Dan itu sifatnya lebih pribadi. Tetapi fitnah pemberontakan ini akan melibatkan banyak orang. Karena itu akan terjadi pertumpahan darah. Ya. Wang qata'at as-subul, bahkan jalan-jalan pun akan terputus. Wastabru 'ala hadza, sabar, ya, dalam menghadapi semua ini, ya, akan menyelamatkan dirimu dan agamamu. Ya, akan menyelamatkan dirimu dan agamamu. Dan itu jauh lebih baik bagimu. Ini pesan Imam Ahmad rahimahullahu taala. Inti yang disampaikan oleh beliau adalah satu, tentang ketaatan terhadap pemerintah, bagaimanapun keadaan pemerintah itu. Ya, dan tidak boleh sama sekali melakukan pemberontakan. Ya. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Imam Al-Hasan Basri melakukan pemberontakan. Ini riwayat yang lemah, riwayat yang dhaif, riwayat yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ada riwayat yang menyebutkan sebagian sahabat melakukan pemberontakan. Ini juga tidak benar. Ya. Ini tidak benar. Para sahabat tidak pernah melakukan pemberontakan. Para sahabat tidak pernah memimpin sebuah pemberontakan. Tidak. Para salaf pun demikian. Ya. Para salaf demikian sikapnya. Kemudian berkata Abdus bin Malik, sami'tu Ahmad yaqul, "Wa man kharaja 'ala imamin min a'immatil muslimin wa qad kana an-nasu ijtama'u 'alayhi wa aqarru lahu bil khilafah bi ayyi wajhin kana, bil ridha aw bil ghalabah, faqad shaqqa hadha al-kharij 'ala al-muslimin wa khalafa al-athara 'an Rasulillah sallallahu 'alayhi wa 'ala alihi wa sallam. Fa in mata al-kharij mata mitatan jahiliyatan." Kata Abdus bin Malik, saya pernah mendengar Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata, barang siapa yang melakukan pemberontakan kepada seorang pemimpin dari pemimpin-pemimpin kaum muslimin di mana sudah disepakati oleh seluruh manusia tentang kepemimpinannya dan diakui kehilafahannya, kekuasaannya, ya, dengan bentuk apapun, baik itu dengan jalan kerelaan, ya, maupun dengan jalan kudeta, siapapun, ya, siapapun, dan bagaimanapun caranya seseorang menjadi pemimpin, ya, maka harus dikatakan bahwa dia sebagai pemimpin yang harus ditaati dan didengar. Ya. Oleh karena itu, kita ulangi lagi pernyataan Imam Ahmad, bahwa siapa yang melakukan pemberontakan kepada seorang pemimpin dari pemimpin-pemimpin kaum muslimin di mana semua manusia sudah sepakat akan kepemimpinannya dan mengakui kekhilafahannya dengan cara apapun, baik sukarela rakyatnya maupun dengan cara kudeta, ya, faqad syaqqa hadzal kharij 'ala muslimin, maka sungguh, ya, orang yang melakukan pemberontakan ini telah memisahkan diri dari kesatuan dan persatuan kaum muslimin, ya, keluar dari jamaatul muslimin, ya, keluar dari jamaatul muslimin. Karena sebagaimana yang kita sampaikan tadi di awal, bahwa yang disebut dengan jamaatul muslimin adalah kaum muslimin yang hidup di sebuah negara di bawah pimpinan seorang pemimpin negara, presiden, perdana menteri, ataupun raja. Siapa yang melakukan pemberontakan, ya, siapa yang melakukan pemberontakan, maka dinyatakan memisahkan diri dari jamaatul muslimin. Wa khalafa athar an Rasulillah, dan menyelisihi athar, menyelisihi hadis-hadis menyelisih petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kemudian mati, maka dia mati ya mitatan jahiliyatan, seperti matinya kaum jahiliyah. Qala wala yahillu qitalu sultan wala al-khuruju alayhi li ahadin minan nas. Faman fa'ala dhalika fa huwa mubtadi'un ala ghairi sunnati wat tariq. Kemudian Imam Ahmad menyampaikan perkataannya sebagaimana yang didengar oleh Abdus bin Malik, bahwa la yahillu qitalu sultan, tidak halal memerangi penguasa. Tidak halal memerangi penguasa. Penting untuk kita ingatkan di sini bahwa istilah sultan, istilah waliul amr, istilah khalifah, istilah imam, istilah wulatul umur, semuanya sama. Ya, semuanya sama. Pihak yang patut untuk diikuti. Alias pemerintah. Yang dalam hal ini meliputi atau mencakup presiden, perdana menteri, raja, dan seterusnya. Maka tidak halal memerangi sultan, penguasa. Walal khuruj alaihi. Dan tidak halal pula untuk melakukan pemberontakan terhadapnya. Faman fa'ala dzalik, siapa yang melakukan hal itu, fahuwa mubtadi'un, maka dia seorang mubtadi'. Yes. Ala ghairi sunnah, tidak berada di atas sunnah ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa tariq, dan juga tidak berada di atas jalan yang telah ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fil din kaum muslimin rahimakumullah. Berikutnya di sini nukilan dari Imam Ali Ibn al-Madini, termasuk salah seorang dari gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Qala thumma as-sam'u wath-tha'ah lil a'immati wa umara'il mu'minin al-birr wal fajir wa man waliya al-khilafah bi ijma'in nas wa ridahum. لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة إلا عليه إمام برا كان أو فاجرا فهو أمير المؤمنين. Kemudian kata Imam Ali bin al-Madini, kewajiban mendengar dan taat hendaknya diberikan kepada para a'immah, para pemimpin, dan para umara kaum mukminin, yang baik ataupun yang keadaannya jahat. Dan juga diberikan kepada orang yang menjadi khalifah dengan kesepakatan kaum muslimin atau dengan kesepakatan seluruh manusia dan keridhoannya. Tidak halal bagi seorang pun yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bermalam dalam keadaan tidak memiliki imam, tidak memiliki pemimpin yang baik ataupun pemimpin yang jahat. Ya, yang baik ataupun pemimpin yang jahat. Nah, fa huwa amirul mu'minin. Pemimpin yang baik ataupun pemimpin yang jahat itu tetap dikatakan sebagai amirul mukminin, pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi Imam Ali bin al-Madini rahimahullahu taala kembali menegaskan ya, tentang wajibnya memberikan sikap taat dan mendengar kepada umara waliyul amr. Dan yang disebut dengan umara waliul amr tidak mesti yang baik. Pemimpin yang jahat, ya, pemerintah yang zalim, ini juga disebut umara, disebut waliul amr, bahkan disebut waliul mukminin, ya, atau Amirul Mukminin. Karena itu selama masuk dalam kategori amir, pemimpin, waliul amr, ya, Amirul Mukminin, maka tidak boleh melepaskan ketaatan terhadapnya. Tsumma dzakara al-Imam al-Lalikai qaula al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Selanjutnya Imam al-Lalikai mengutip perkataan dari Imam al-Bukhari rahimahullah. Kata Imam al-Bukhari, laqitu akthar min alfi rajulin min ahli al-ilmi ahlul Hijaj Makkah wal Madinah wal Kufah wal Basrah wa Waqif wa Baghdad wa Syam wa Misr. Laqituhum karrat wa adraktuhum wa hum mutawafirun mundu akthar min 46 sanatan wa annahum kulluhum ya'taqiduna hadhihi al-aqidah. Kata Imam Al-Bukhari, saya pernah menjumpai lebih dari 1000 orang dari kalangan ahlul ilmi, ya, dari penduduk Hijaz yaitu Makkah dan Madinah, penduduk Kufah, penduduk Basrah, Wasit, Baghdad, Syam, Misr. Saya jumpai mereka sering dan saya mengetahui mereka, ya. Saya mengetahui mereka sejak 46 tahun yang lalu. Wa annahum kulluhum ya'taqiduna hadhihi al-aqidah. Mereka semuanya meyakini akidah ini. Kemudian beliau menyebutkan akidah yang dimaksud yaitu wa alla nunazi' al-amra ahlahu. Mereka semua mempunyai keyakinan agar kita tidak melepaskan ketaatan kepada pemimpin, ya. Tidak melakukan kudeta, tidak melakukan penggulingan, tidak melakukan pemberontakan. Disebutkan lebih dari 1000 orang dari kalangan ahlul ilmi dari berbagai macam daerah, ya. Semuanya keyakinannya satu, keyakinannya satu, yaitu tidak boleh melakukan pemberontakan, tidak boleh melepaskan ketaatan kepada pemimpin, ya. Ini sebagai bukti bahwa para salaf, ya, mereka berjalan sesuai dengan arahan dan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka adalah orang-orang yang patut dan sangat layak untuk diikuti. Siapa yang keluar dari pemahaman mereka dalam persoalan agama, maka bisa dipastikan sesat, ya. Bisa dipastikan sesat. Sampai-sampai Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menegaskan, yajibu ala kulli nadhirin fi dalilin syar'i mura'atu ma fahimahu minhul awwal. Wajib bagi setiap orang yang meneliti dalil syar'i untuk melihat apa yang telah dipahami generasi sebelumnya, generasi pertama dari kalangan para salaf. Artinya harus mengikuti paham mereka. Siapa yang keluar dari pemahaman mereka, dhalla, maka dia akan sesat. Dalam hal apapun, termasuk menyangkut sikap terhadap pemerintah. Ya. Kita sudah tahu bahwa ternyata para salaf, ya, khususnya generasi setelah sahabat, ini mereka berjalan di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sama seperti para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Bukti lainnya disebutkan di sini bahwa Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi dan jama'atun minas salaf, kelompok dari para salaf, Mereka menyatakan wa nuqimu fardhu jihad wal hajj ma'a a'immatil muslimin fi kulli dahin wa zaman. Wala naru al-khuruja 'alal a'immah wal qital fil fitnah. Wa nasma'u wa nuti'u liman wallahu Allahu 'azza wa jalla amrana. Wala nanzi'u yadan min ta'atin. Wa nattabi'u sunnata wal jama'ah wa najtanibu syudzudza wal khilaf wal furqa. Kami akan senantiasa menegakkan kewajiban jihad dan haji bersama dengan a'immatul muslimin, pemimpin kaum muslimin, pemerintahan muslimin pada setiap masa dan setiap zaman. Kami tidak berpendapat bolehnya melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Ya. Kami pun tidak meyakini bolehnya melakukan penyerangan, penggulingan di masa-masa fitnah. Kami meyakini untuk senantiasa tetap mendengar dan taat kepada siapapun yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pemimpin. Memimpin urusan kami. Dan kami tidak akan melepaskan ketaatan. Kami akan senantiasa mengikuti sunnah dan jamaah. Dan kami akan menjauhi al-khilaf, perselisihan, penyelisihan, dan perpecahan. Ini keyakinan para salaf. Ya. Yang membuktikan sekali lagi bahwa mereka berjalan di atas bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti yang dikatakan, wal khairu ittiba'i man salaf. Kebaikan itu ada dalam mengikuti salaf. Ya. Sedangkan kejelekan ada dalam hal ya, mengikuti khalaf, generasi yang datang kemudian. Nah, selanjutnya pernyataan dari Abu Utsman As-Sabuni, Imam Abu Utsman As-Sabuni, termasuk Imam Mutaqaddimin. Beliau wafat pada tahun 499 Hijriah. Dalam kitabnya Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis, beliau mengatakan wa yara ashabul hadis al-jum'ata wal idain wa ghairahuma min as-salawati khalfa kulli imamin muslimin barran kana aw fajiran. Para ashabul hadis maksudnya adalah ahlul hadis, maksudnya adalah ahlus sunnah wal jamaah, maksudnya adalah firqatun najiyah. Ya, sebagaimana jawaban Imam Ahmad ketika ditanya, menurut anda siapakah firqatun najiyah ahlus sunnah wal jamaah itu? Jawaban Imam Ahmad, kalau bukan ahlul hadis, maka aku tidak tahu siapa lagi mereka. Jadi ahlul hadis, ashabul hadis yang dimaksud di sini adalah ahlus sunnah wal jamaah, firqatun najiyah. Para ashabul hadis, ahlul hadis meyakini bahwa Jumat, penunaian sholat Jumat, sholat idain, Idul Adha, Idul Fitri dan selain keduanya dari seluruh sholat-sholat boleh dilakukan di belakang setiap imam, setiap pemimpin yang muslim, yang baik ataupun yang jahat. Ya. Yang baik ataupun yang jahat. Selama tidak keluar dari Islam, ya, selama aqamus shalah, selama mereka mau menegakkan shalah. Wa yarawna ad-du'a'a lahum bit-tawfiqi was-salah. Wala yarawna al-khuruj 'alayhim wa in ra'aw minhum al-'udula 'anil 'adli ila al-juri wa al-hayf. Dan mereka para ashabul hadis, ya. Mereka para ashabul hadis yarawna ad-du'a lahum bitawfiqi was-salah, memandang wajibnya memberikan doa untuk para umara, untuk para imam kaum muslimin, mendoakan mereka bitaufiq wassalah, dengan taufik dan kebaikan. wala yarawna al-khuruj anhum, dan mereka semua para ashabul hadis tidak memandang bolehnya melakukan pemberontakan terhadap mereka, para imam, ya, para pemimpin. Wa in ra'aw minhum al-udula anil adli ila al-juri wa al-hayy wa al-wafun, melihat ya, ada kecondongan dari umara dan pemimpin itu ya, kecondongan kepada kejahatan dan ketidakadilan. Jadi bukan hal yang perlu untuk dipermasalahkan, kejahatan atau kemaksiatan yang dilakukan oleh pemimpin. Jika kita ingin pemimpin kita baik, maka doakan ya, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik ya, memberikan taufik, memberikan kekuatan, hidayah, sehingga pemerintah tersebut ya, menjadi pemerintah yang baik, yang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai tambahan juga disebutkan di sini pernyataan Imam Al-Fahawi ya, rahimahullahu taala, dalam akidah Fahawiyah. Kata Imam Al-Fahawi, wala nara al-khuruja ala a'immati wa wulati umurina. Kami tidak memandang bolehnya melakukan pemberontakan terhadap pemimpin-pemimpin kami dan terhadap pemerintah kami. Wa injaru, walaupun mereka melakukan kejahatan. Ya. Sekali lagi, selama tidak keluar dari Islam. Karena Nabi mengatakan illa antarau kufran bawahan. Kecuali kalau kalian benar-benar melihat kekufuran yang nyata. Ya. Yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala nad'u 'alaihim wala nantu yadan min ta'atihim wa nara ta'atahum min ta'atillahi 'azza wa jalla faridatan ma lam ya'muru bi ma'siyatin wa nad'u lahum bis-shalah wal mu'afat. Kami tidak memandang bolehnya melepaskan ketaatan kepada mereka, dan kami meyakini bahwa mentaati mereka adalah bagian dari mentaati Allah Azza wa Jalla, selama mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Wa nad'u lahum bis-shalah wal mu'afat, dan kami akan senantiasa mendoakan mereka dengan doa keselamatan. Ya. Dan penting bagi kita ya, untuk meluangkan waktu mendoakan pemerintah kita agar diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena sebagian salaf juga dalam pernyataan-pernyataannya ya, menyebutkan bahwa kalau seandainya ada doa yang mustajabah, niscaya akan aku jadikan doa ini untuk pemerintah agar mereka diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan hal-hal yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita cukupkan sampai di sini pembahasan pada siang hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.